Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa pembahasan kita tentang seputar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kata Asy-Syaikh rahimahullah Abdul Salam bin Barjis, di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mencintai para sahabat Rasulullah, berwala, berloyalitas kepada mereka, at-taraddi anhum, mendoakan untuk mereka keridhaan dengan mengucapkan radhiyallahu anhum, wal istighfaru lahum, serta memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, wasana alaihim, dan memuji mereka. Kemudian kata Syekh melanjutkan, setelah sebelumnya Syekh menyebutkan dalil-dalil larangan untuk mencela para sahabat dan menyebutkan fadilah kaum muhajirin dan ansar, maka beliau akan menyebutkan tentang persaksian Rasulullah atas mereka dengan persaksian kebaikan. Qala wa fis sahihaini aidan an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dan juga di dalam as-sahihain dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Karni di sini generasiku, yakni generasi para sahabat. Kemudian setelah mereka, setelah para sahabat, yaitu para tabi'in. Kemudian setelah mereka, setelah generasi tabi'in, yaitu tabi'u at-tabi'in. Berkata Imran radhiyallahu anhu, la adri adzakara ba'da qarnihi qarnaini aw salata, aku tidak tahu, tidak ingat pasti, apakah Nabi menyebutkan setelah generasinya dua generasi setelahnya ataukah tiga generasi. Kemudian beliau melanjutkan hadis Nabi menyatakan, summa inna ba'dahum qauman yashhaduna wala yustashhadun, kemudian setelah mereka akan ada satu kaum yang mereka bersaksi padahal mereka tidak diberi persaksian, wa yakununa wala yu'tamanuna, mereka berkhianat dan tidak diberi amanah, wa yanzuruna wala yufun, mereka bernazar, banyak bernazar tapi tidak menunaikan nazarnya, wa yadhharu fihi musiman, dan nampak pada mereka kegemukan. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Di sini barakallahu fikum, kalimat-kalimat setelahnya yang Nabi menjelaskan tentang suatu kaum yang datang setelah tiga generasi utama tadi, dan kalimat khairun nasi qarni, di sana ada riwayat yang lain, namun riwayat inilah yang lebih sahih, yaitu dengan lafaz khairul quruni qarni, sebaik generasi adalah generasiku, dari generasi umat Muhammad. Namun ketika disebutkan dengan lafaz khairun nas, sebaik-baik manusia, berarti cakupannya sejak awal manusia sampai akhir zaman. Maka zaman Rasulullah atau zamannya para sahabat adalah zaman terbaik sepanjang kehidupan sejarah umat manusia. Kemudian beliau menyebutkan setelahnya, barakallahu fikum, akan ada satu kaum setelah generasi mulia dan utama tersebut. Suatu kaum yang mereka banyak bersaksi padahal tidak diminta persaksiannya. Atau juga barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang yang gampang bersaksi palsu. Bersaksi palsu. Dan mereka berkhianat sehingga mereka tidak diberi amanah. Kalimat ini, yakhununa wala yu'tamanun. Jadi seakan-akan barakallahu fikum bahwa khianat itu sudah menjadi tabiat yang melekat pada diri mereka. Sehingga manusia tidak memberi mereka amanah. Bukan kemudian barakallahu fikum, mereka diberi amanah kemudian khianat. Sebagaimana sifat kaum munafikin yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Tapi kalimat ini datang, atau hadis ini datang dengan lafaz wa yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat. Jadi khianat itu sudah menjadi watak tabiat yang melekat pada diri mereka. Wa la yu'tamanun, sehingga mereka tidak, barakallahu fikum, diberi amanah oleh manusia. Wa yanzurun wa la yufun, mereka bernazar dan tidak menunaikan nazarnya. Dan nazar barakallahu fikum, perkara yang minimalnya makruh kalau tidak haram, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama yastakhriju bihi minal bakhil. Nazar itu hanya muncul dari orang yang bakhil. Mereka bernazar dan tidak menunaikan nazarnya. Dan terakhir dalam hadis ini, wa yadhharu fihi musiman, dan nampak pada mereka kegemukan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan di dalam Al-Qaulul Mufid dari syarah Kitab Tauhid bahwa makna ini adalah bagi mereka-mereka yang mengupayakan untuk dirinya asbabus siman, sebab-sebab kegemukan. Berusaha dengan berbagai macam na'am kenikmatan-kenikmatan hidup, tujuannya hanyalah barakallahu fikum untuk menggemukkan dirinya. Kalaupun di sana ada orang yang gemuk tapi dia sudah berusaha ingin kurus, apalagi sampai diet tidak makan nasi 25 hari, maka ini tidak ada celah bagi mereka. Sama dengan orang yang keadaannya putih, hitam, orang itu tinggi atau pendek, kurus dan gemuk, sama keadaannya. Nah, tetapi yang dimaksud adalah, yang ini bermakna celaan, yadhharu fihim as-siman, nampak pada diri mereka kegemukan, adalah yang memang motivasi tujuannya ingin menggemukkan dirinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, wa fihima, kemudian Syekh melanjutkan tentang fadlu al-ansar. Wa fihima an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ayatul imani hubbul ansar wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Tanda iman adalah cinta kepada ansar, para sahabat ansar. Dan tanda kemunafikan adalah benci kepada orang-orang ansar. Ini barakallahu fikum secara khusus menyebutkan tentang sahabat-sahabat ansar. Secara fadilah, maka al-muhajirin mereka lebih afdal dibandingkan kaum ansar. Sehingga mafhumnya bahwa kalau membenci ansar saja itu adalah tanda nifaq, lalu bagaimana dengan membenci muhajirin? Bagaimana dengan membenci, na'am barakallahu fikum, al-asyarah al-mubasyaruna bil-jannah? Bagaimana dengan membenci khulafa'ur rasyidun? Maka benar-benar nifaq berada dalam kalbu-kalbu mereka. Kemudian barakallahu fikum, wa fihima anil barra ibn azib radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat al-barra bin azib radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil ansar, Nabi bersabda tentang kaum Ansar, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidaklah mencintai mereka kecuali mu'min. Wala yubghiduhum illa munafiq. Dan tidak ada yang membenci mereka kecuali munafiq. Man ahabbahum ahabbahullah. Siapa yang cinta kepada mereka, Allah akan cinta kepadanya. Wa man abghadahum abghadahullah. Siapa yang benci kepada mereka, maka Allah juga benci kepadanya. Bagaimana kalian mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan la'nat atas para sahabat? Naam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang termaktub dalam As-Sahihain bahwa tidaklah mencintai mereka kecuali mukmin dan tidaklah membenci mereka kecuali munafik. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menjadikannya sebagai tanda iman dan tanda nifak. Sebagai tanda iman bagi orang yang cinta kepada sahabat. Dan tanda nifak bagi orang-orang yang membencinya. Itu pun masih mengandung konsekuensi. Ada buah yang dihasilkan di sana. Bahwa siapa yang cinta kepada sahabat, kepada ansar, kepada muhajirin, Allah subhanahu wa ta'ala akan cinta kepadanya. Dan yang membenci mereka, Allah pun akan benci kepada mereka. Kemudian Syekh Minal melanjutkan, wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah wa min hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yubghidul ansar rajulun amana billahi wal yawmil akhir. Dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah dan di dalam hadith Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah membenci orang-orang Ansar seorang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Tidak akan benci kepada Ansar, kepada sahabat, seorang yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rajulun, laki-laki yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terus bagaimana kalau wanita, Ustaz? Berarti kami tidak masuk. Masuk ancaman ini. Naam. Atau masuk dalam kategori penyebutan hadis ini. Cuma disebutkan laki-laki dari sisi keumuman, namun masuk ke dalamnya panggilan terhadap kaum wanita, kecuali memang perkara-perkara itu dikhususkan untuk kaum wanita, dunar rijal, tanpa kaum laki-laki. Kemudian beliau menyebutkan fadlu ahli Badar, keutamaan ahlu al-Badar, para sahabat yang tergabung dalam perang Badar. Wa fi as-sahihain min hadits Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi qissati Hatib ibn Abi Balta'a innahu qad shahida Badran وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اِطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Di dalam sahihain dari hadith Ali ibn Abi Talib bahwa Nabi SAW bersabda pada kisah sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Di mana dalam kisahnya sahabat Hatib bin Abi Balta'ah ini mengirim surat kepada musyrikin Makkah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyerang kota Makkah. Dia menitipkan barakallahu fikum surat itu lewat seorang wanita. Namun bukan karena bentuk pengkhianatan beliau membocorkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum musyrikin. Naam. Tetapi tujuannya adalah agar beliau mendapatkan pembelaan, perlindungan untuk keluarganya dan hartanya yang ada di kota Mekah dari orang-orang Quraisy. Tujuannya itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Hatib bin Abi Balta'ah telah mengirim surat lewat seorang wanita. Maka Nabi SAW mengirim Ali bin Abi Thalib dan salah satu orang temannya untuk mengejar wanita tersebut. Maka mereka meminta untuk diberikan surat yang ada padanya. Kata wanita tersebut, tidak ada surat apapun padaku. Maka mereka menyatakan bahwa engkau memberikan surat itu atau kami telanjangi kamu. Kami buka seluruh pakaianmu. Maka melihat kesungguhan mereka atas ancaman itu, karena mereka benar-benar bersumpah dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam salah atas wahyu yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dikeluarkan dari pakaian dalamnya, di situ ada surat. Na'am, fa'idha bihi min Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Tertulis, Na'am sebagai pengirim adalah sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Maka Rasulullah sempat bertanya, menanyakan apa tujuan dan alasannya. Maka beliau menyampaikan uzurnya. Sampai-sampai Umar radhiyallahu ta'ala anhu minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal lehernya. Sebagaimana kebiasaan-kebiasaan Umar, sahabat yang memiliki ghirah, kecemburuan yang tinggi kepada Islam, seorang yang sangat pemberani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innahu qad syahida badran. Dia telah menyaksikan perang Badar. Nah, dan tahukah kamu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan untuk ahlu Badr, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian inginkan, aku sudah ampuni kalian. Maka barakallahu fikum, keutamaan sahabat yang tergabung di dalam perang Badar dalam jumlah 300 sekian belas orang, apapun yang mereka lakukan setelah itu dari amalannya, Na'am, dari amalan-amalan keburukan, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan fadilah dan karunia. Allah maafkan kesalahan-kesalahan kalau kita tidak ada jaminan. Dan ini hanya dikhususkan bagi para ahlu Badar. Kemudian Syekh menyebutkan fadlul ashabi bai'atir ridwan. Keutamaan sahabat yang berbai'at di bai'atir ridwan. Qala rahimahullah wa fi sahihi Muslim an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala akhbaratni Ummu Mubashir annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'inda Hafsah la yadkhulun nar in syaa Allah min ashabi syajarati ahadun alladzina bayya'u tahtaha wa kana 'adaduhum akthar min 1400 min jumlatihim Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Dalam sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah menyampaikan mengabarkan kepadaku Ummu Mubashir bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sisi Hafsah, tidak akan masuk neraka insyaAllah orang-orang yang mereka berbaiat dari ashabus syajarah, di bawah pohon. Alladzina bayya'u tahtah, yang mereka berbaiat di bawahnya. Dan jumlah mereka lebih dari 1400 orang. Termasuk di dalamnya adalah Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Di samping mereka ini adalah tokoh al-mubasyaruna bil jannah. Ternyata juga mereka bagian dari ahlu as-syajarah, ashabus syajarah. Sebagaimana pula barakallahu fikum kisah tentang sahabat. Na'am barakallahu fikum. Siapa sahabat yang tertinggal dari perang Tabuk? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak menyaksikan perang Badar. Tertinggal dari perang Badar. Namun beliau sangat membanggakan. Beliau termasuk dari orang-orang yang berbaiat. Naam tahta syajarah. Meskipun memang perang Badar lebih banyak disebut-sebut. Tetapi memang ketidak ikut sertaan mereka dalam perang Badar. Karena memang awal mulanya perang itu bergejolak bukan dengan tujuan perang. Tetapi ingin mencegah kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan di saat beliau masih dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Naam, sehingga masih sebatas pilihan, bukan kewajiban di saat itu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki perang terjadi dan jumlah mereka sangat sedikit, 300 sekian belas orang. Kemudian barakallahu fikum, Syekh menyatakan wa tentang tertib as-sahabah fi al-fadl, urutan sahabat dalam keutamaan. Wa ya'taqidu ahlu sunnati anna khaira hadhihi al-ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakar as-Siddiq thumma Umar al-Faruq wa hadha ijma' min as-sahabati wa at-tabi'in lam yakhtalif fihi ahadun minhum. Ahlus sunnah meyakini bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Faruq. Ini ijma' sahabah dan para tabi'in, dan tidak ada seorang pun yang berselisih di antara mereka. Wa qad tawatara an-naqlu an Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu anna khaira hadhihi al-ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakar thumma Umar. Dan telah mutawatir, bayangkan, telah mutawatir dari Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Thalib, na'am, penukilan dari beliau bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Kalau mereka orang-orang Syiah na'am mengaku cinta kepada Ali, maka inilah akidah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Wa yusallisu ahlu sunnati bi Utsman bin Affan, dan ahlu sunnah na'am meyakini urutan ketiga adalah Utsman ibn Affan, sebagaimana pula Ali pun mengakuinya dalam urutan yang ketiga adalah Utsman ibn Affan. Wa yurabbi'una bi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma, dan mereka mendudukkan pada tingkatan yang keempat adalah na'am Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwani fi din a'azzakumullah, sesuatu yang sangat aneh kalau orang-orang Nasrani ditanya siapakah orang terbaik di antara kalian, maka mereka akan menjawab na'am al-hawariyun, sahabatnya Isa alaihi salam. Dan ketika orang-orang Syiah ditanya siapakah orang terjelek dari umat Muhammad, mereka menyatakan sahabatnya. Nah, mereka menyatakan sahabatnya. Dan apa yang mereka yakini dari akidah ini, yang memang akidah batilah, mengkafirkan para sahabat, mencaci mencela mereka, menganggap sebagai pezina ummahatul mu'minin, beberapa ta'an, tu'unat, caci makian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, caci makian terhadap syariat, caci makian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, caci makian kepada hikmah Allah, cacian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bisa Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan sahabat bagi nabinya adalah orang-orang yang jelek. Sebagaimana pula cacian bagi syariat. Bagaimana bisa Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan para pemikul syariat ini setelah Nabi SAW adalah orang-orang yang buruk, juga caci makian kepada Nabi. Naam, karena yang menjadi sahabatnya adalah orang-orang yang jelek dan buruk, padahal beliau sendiri menyatakan al-mar'u ala dini khalili, seseorang dinilai berdasarkan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Lebih-lebih lagi naam dalam urusan yang lebih dekat terkait dengan ummahatul mu'minin. Bagaimana bisa yang tidur di ranjang dan seranjang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wanita pelacur? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa laki-laki pelacur untuk wanita pelacur. Apakah kalian menyatakan bahwa Nabi itu lelaki pelacur? Ya dan billah. Sampai mereka menyatakan dan meyakini bahwa kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diazab oleh Allah karena menikahi wanita-wanita pelacur. Nah, sehingga waspadalah dan berhati-hati, larilah dari akidah dan pemahaman Syiah Rafidhah. Naam, firaraka minal asad, seperti larinya kita dari singa. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, al-mu'taqad as-sahih fi ahli baiti an-nabi. Akidah yang benar terkait dengan ahlul bait, ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min aqaidi ahli sunnati wal jamaah, dan termasuk dari akidah ahlu sunnah wal jamaah, mahabbatu ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahlul bait nabi, wa ma'rifatu fadlihim wa syarafihim, mengetahui fadilah, keutamaan dan kehormatan mereka, amalan biwasiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghadir khum, mengamalkan wasiat nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ghadir khum. Ghadir khum ini adalah sebuah lokasi di Arab Saudi, tengah-tengah antara Makkah dengan Madinah, kurang lebih 200 mil. Tempat ini menjadi terkenal karena diyakini sebagai tempat penobatan Ali sebagai wali dan khalifah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi setelah Haji Wada kurang lebih pada tanggal 8 Dzulhijjah di tahun ke-10 Hijriah. Ini mereka yakini bahwa Ali telah dinobatkan oleh Rasulullah sebagai wali dan khalifah di tempat tersebut, di Ghadir Khum. Dan mereka meyakini bahwa Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiyah adalah perampas-perampas khilafah. Nah, perampas-perampas khilafah. Dan mereka tidak mengakui kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Uthman. Kemudian Syekh melanjutkan, haitsu hamidallaha wa athna alaihi wa wa'adha wa dzakara, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, menyanjungnya, na'am, menasihati dan mengingatkan, thumma qala, kemudian menyatakan, amma ba'du, ala ayyuhan nas, fa innama ana basharun yushiku an ya'ti ya rasul rabbi fa ujibu, wa ana tarikum fikum siqlaini awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan-nur fakhudhu bikitabillahi wastamsiku bik fahassa ala kitabillahi wa raghaba fihi thumma qala wa ahlu baiti udzakkirukumullahu fi ahli baiti udzakkirukumullahu fi ahli baiti udzakkirukumullahu fi ahli baiti. Rawahu Muslim fi sahihi an Zaid ibn Arqam. Nabi menyatakan, amma ba'du, adapun setelah itu, ala ayyuhan nas, ketahuilah wahai sekalian manusia, aku hanyalah Na'am basyarun, manusia. Bisa jadi akan datang kepadaku utusan dari Rabbku, kemudian aku kabulkan. Maksudnya adalah akan datang kepada beliau malaikat maut. Naam. Akan datang kepada beliau malaikat maut. Nabi tidak mengalami kekekalan, tapi beliau pasti akan mati. Dan memang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi pukulan yang sangat berat bagi kaum muslimin, bagi para sahabat. Bahkan di masa itu banyak orang-orang yang murtad di sekitar kota Madinah. Orang-orang Arab banyak yang murtad. Sampai barakallahu fikum sekelas Umar bin Al-Khattab sampai tidak kuat menahan diri mendengar kabar kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin mendengarkan lengkapnya, silakan dengar khutbahnya Ustaz Abu Saleh kemarin Jumat dan sudah diposting. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyatakan, dan aku tinggalkan bagi kalian dua beban. Yang pertama adalah kitabullah. Di dalamnya ada huda wan nur, petunjuk dan cahaya. Maka ambillah kitabullah dan berpegang teguhlah dengannya. Maka beliau mendorong, memotivasi terhadap kitabullah. Berpegang teguh dengannya, mengamalkannya. Kemudian beliau menyatakan yang kedua, wa ahlu baiti, dan ahlul baitku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian dengan nama Allah tentang ahlul baitku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian dengan nama Allah tentang ahlul baitku sampai 3 kali. Menunjukkan keseriusan yang sangat besar dalam diri Nabi. Menunjukkan bahwa ini adalah pesan yang sangat-sangat penting yang harus diingat oleh umatnya tentang ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsirihi, berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa la nunkiru al-wasah bi ahli al-bait wal-amr bil-ihsan ilayhim, dan kita tidak mengingkari wasiat Nabi tentang ahlul baitnya dan perintah untuk berbuat baik kepada mereka, menghormati dan memuliakan mereka. Fa innahum min dzurriyyatin tahirah, karena mereka dari keturunan yang suci. Min asyrafi baitin wujida ala ahli al-ardi, dari rumah termulia yang ada di permukaan bumi ini. Fakhran wa hasaban. Naam, kebanggaan, dari sisi kebanggaan dan keturunan. Wa nasaban, dan juga nasab. Wala siyama idza kanu muttabi'ina lis sunnati nabawiyyati sahihah al-wadihati al-jaliyah. Lebih-lebih lagi jika mereka mengikuti sunnah an-nabawiyyah yang sahihah, jelas, naam, gamblang. Kama kana alaihi salafuhum, sebagaimana salaf mereka telah berada di atasnya. Al-Abbas wa banihi, seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan anaknya Abdullah bin Abbas. Wa Ali wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi, dan juga Ali dan ahlul baitnya dan anak keturunannya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa min ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam azwajuhu, dan termasuk ahlul bait Nabi adalah istri-istrinya. Kenapa Syekh rahimahullah meletakkan poin ini di sini? Karena ada pihak-pihak yang mereka mengingkari dan tidak mengkategorikan azwaju Rasulillah min ahli baitihi, tidak memasukkan istri-istri Nabi dalam kategori ahlul bait. Maka beliau katakan, qala ta'ala fi siyaqi mukhatabatihinna. Allah menyatakan, dalam konteks pembicaraan yang ditujukan kepada azwaju Rasulillah, kepada istri-istri Nabi, Allah katakan dalam surah Al-Ahzab, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan bertabarruj, berdandan seperti dandanannya ahlul jahiliyatil ula. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ. Naam, tegakkan salat, tunaikan zakat, وَأَطِئْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Dan taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Hanyasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menghilangkan dari kalian kotoran, wahai ahlul bait. Nah, di sini disebutkan liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran dosa dari kalian, wahai ahlul bait. Padahal ayat ini sedang membicarakan istri-istri Nabi, agar mereka tinggal di rumah-rumah mereka, tidak bertabarruj dengan dandanannya ahlul jahiliyah yang dahulu. Wadhkurna ma yutsla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan, latifan khabira. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsirih, maka Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya, hadhil ayatu nassun fi dukhuli azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti au fi ahli albait hahuna. Ayat ini nas, adalah nas tentang masuknya istri-istri Nabi dalam ahlul baitnya di sini. Kenapa? Li'annahunna sababu nuzulil ayah. Karena merekalah istri-istri Nabi itu sebagai sebab nuzulnya ayat tersebut. Wa sabab nuzulil ayah dakhilun fihi qawlan wahida imma wahdahu ala qawlin au ma'a ghairihi ala as-sahih. Dan sebab turunnya satu ayat, naam, maka orang yang menjadi penyebab turunnya ayat itu, dia masuk di dalamnya. Bahkan sebagian pendapat menyatakan, hanya satu-satunya merekalah yang masuk dalam kategori ayat itu, yang sebuah ayat turun karena sebab mereka. Atas satu pendapat, kata Syekh. Ala qaul, kata Imam Ibnu Katsir. Atau juga ma'a ghairihi, bersama yang lainnya juga masuk menurut pendapat yang sahih. Artinya, di sana ada kaidah di kalangan para ulama bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi-khusus as-sabab. Yang menjadi ukuran itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Dan itulah pendapat yang sahih. Tapi barakallahu fikum, kalau itu mencakup secara umum kepada siapa saja yang kalimat itu mengenainya, tentunya yang menjadi sebab turunnya ayat, yadkhulu fihi dukhulan awwaliyan. Dia masuk pertama kali di dalamnya. Sebagaimana misalnya, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang tidak bolehnya berwasiat atas harta kita melebihi sepertiga. Hadis ini asbabul wurudnya terkait dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau seorang yang kaya raya. Naam. Dan tidak memiliki ahli waris kecuali satu orang anak perempuan. Maka beliau ingin mensedekahkan hartanya dengan 2/3 dari harta tersebut. Rasulullah bilang jangan. Kalau begitu separuh ya Rasul, jangan. Kalau begitu sepertiga, ya itu pun sudah banyak. Ketentuan ini tentang tidak bolehnya berwasiat melebihi sepertiga, itu bukan hanya dikhususkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi berlaku bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir, sudah selesai dari pembahasan ini. InsyaAllah berikutnya kita akan masuk pembahasan tentang karamah para wali. Qala asy-syekh rahimahullah fadakhala fi hadhihi al-ayah Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib. Maka masuk dalam ayat ini Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib, kemudian Fatimah bintu Rasulullah wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan kharaja Rasulullah ghadatan wa alaihi mirtun murahhal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada satu pagi di mana beliau memakai pakaian dari bulu, na'am murahhal min sya'rin aswad. Murahhal, kalimat murahhal, qala al-Khattabi al-murahhal alladhi fihi khutut. Jadi pakaian yang bergaris-garis. Maka datanglah Al-Hasan bin Ali fa'adakhalahu. Al-Hasan bin Ali datang kemudian memasukkan beliau ke dalam rumahnya. Tsumma ja'al Husain fadakhala ma'ahu. Kemudian Husain juga datang dan masuk bersamanya. Tsumma ja'at Fatimah fadakhalaha. Fatimah datang dan memasukkannya ke dalam rumahnya. Kemudian datang Ali dan memasukkannya ke dalam rumah tersebut. Tsumma qala, kemudian beliau membaca, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Hanya saja Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran dosa dari kalian wahai ahlul bait. Tentunya masuk dalam rumah, na'am, dalam kategori ahlul bait masuk pertama kali adalah azwaju Rasulillah, istri-istri Rasulullah yang berada di rumah-rumah beliau. Maka datanglah Al-Hasan, dimasukkan ke dalam rumahnya. Datang Husain, dimasukkan ke dalam rumahnya. Datang Ali, na'am, atau Fatimah lebih dulu, dimasukkan ke dalam rumahnya. Dan datang Ali, dimasukkan di situ. Kemudian menyatakan, hanya saja Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahlul bait. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Naktafi bihadha wallahu ta'ala alamus sawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.